Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya cintai, insyaallah taala sebagaimana telah disampaikan bahwa tema kajian kita di malam hari ini adalah mewaspadai berbagai petaka akhir zaman. Mewaspadai petaka-petaka akhir zaman. Al-fitan atau fitnah-fitnah yang merupakan al-ibtila wal-ikhtibar, ujian dan cobaan, dia merupakan bagian, barakallahu fikum, sunnatullah kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji hambanya dan tidak membiarkan mereka tanpa ujian, tidak meninggalkan kita tanpa ujian. Tidak diragukan bahwa al-fitan, fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, malapetaka demi malapetaka, itu sudah muncul sejak awal mula manusia diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sampai akhir zaman nanti, sebagaimana yang telah terjadi menimpa ayah kita dan ibu kita, Adam dan Hawa alaihimassalam, dan akan terus terjadi pula menimpa Bani Adam berbagai macam fitnah-fitnah, ujian demi ujian, petaka demi petaka yang akan semakin banyak dan semakin besar di akhir zaman. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja menyatakan kami beriman padahal mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh telah kami berikan ujian orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga Allah benar-benar tahu dan Allah Maha tahu siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Dan sungguh saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita di dalam beragama ini belum mendapatkan ujian seperti ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Di antara umat-umat terdahulu ada orang-orang yang digali bagi mereka al-ukhdud, lubang yang besar, dinyalakan api di dalamnya. Dan siapa yang tidak mau meninggalkan agamanya, dia dilemparkan dan terjun ke dalam api yang menyala-nyala tersebut. Ini fitnah. Maka berbagai macam fitnah-fitnah, petaka demi petaka yang bakal muncul di akhir zaman, ini memang harus diwaspadai. Tetapi barakallahu fikum, ujian yang kita dapatkan dalam agama ini, dalam iman kita, dalam Islam kita, belum menimpa seperti yang telah Allah berikan kepada umat terdahulu. Di antara mereka ada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala melalui tangan orang-orang kafir diuji dengan digergaji, dibelah menjadi dua. Ada di antara mereka yang disisir dengan sisir besi bukan kecil yang memisahkan daging dari tulang belulangnya, tapi tidak menjadikan mereka bergeser dari agamanya. Ini semua barakallahu fikum, berbagai macam ujian-ujian itu Allah jadikan sebagai ujian. Untuk dengannya Allah tunjukkan siapa yang jujur dan siapa yang dusta dalam imannya. Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan berbagai macam fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, bencana dan petaka demi petaka, agar terbedakan dengannya mukmin yang jujur dalam keimanannya, yang kokoh tegak di atas agamanya, sabar dengan apa yang menimpanya. Sabar. Terbedakan dari orang-orang munafik yang dusta, yang dia akan berpaling dari agamanya ketika fitnah ujian itu muncul. Dia tidak sabar, dia tidak kokoh tatkala ujian datang. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia itu ada jenis orang yang dia beribadah kepada Allah ala harfin, ay ala tarafin, berada pada satu sisi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau menimpa ia kebaikan, dia merasa tenang, merasa tenteram. Diberikan keluasan rizki, diberikan kesehatan, rumah tangganya damai, tenteram, lingkungannya baik, sejahtera, serba nyaman. In asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Tapi giliran ada fitnah menimpanya, ada ujian datang kepadanya dalam semua jenisnya dari berbagai lini dan sisinya, dikasih ujian sakit pada dirinya atau anaknya atau istrinya, atau lingkungannya, ujian dalam keimanannya, dalam keislamannya, dia ingin berupaya menjadikan dirinya murni berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang otomatis mau tidak mau sebagai bagian dari sunnatullah, orang yang ingin berupaya mengikuti jejak Nabi, ujiannya tidak akan sedikit. Ujiannya tidak akan sedikit. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, man akbaru bala'an, siapa orang yang ujiannya paling besar? Qala al-anbiya thummal amsal fal amsal. Para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Semakin kita berupaya untuk mengikuti jejak nabi, semakin banyak pula ujian dan gangguannya. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang suatu zaman kepada manusia. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya, kal qabidi 'alal jamr, itu seperti orang yang menggenggam bara api. Akan dikucilkan di masyarakatnya. Akan dicemooh oleh masyarakatnya. Akan muncul istilah-istilah yang dulu belum pernah mereka sematkan kepadanya. Ini bawa ajaran agama baru. Ini kelompok apa lagi. Macam-macam. Dan jangan heran. Karena memang jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis beliau alaihi salatu wassalam, bada'al islamu ghariban wa sayu'udu ghariban kama bada', Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali terasing sebagaimana permulaannya. Kembali akan terasing. Hanya dengan satu kalimat saja Rasulullah menyatakan, naik di atas bukit, ya ma'asyara Quraisy, qulu la ilaha illallahu tuflihu. Ya ma'asyara Quraisy, qulu la ilaha illallahu tuflihu. Ya ma'asyara Quraisy, qulu la ilaha illallahu tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Diulang sampai 3 kali. Sampai kemudian mereka menyatakan, termasuk yang paling lantang adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri. Abu Lahab. Padahal saat Rasulullah lahir, Abu Lahab ini manusia atau termasuk yang paling berbahagia dan paling senang dengan kelahiran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sampai ia memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Karena begitu gembiranya dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika Rasulullah mengumpulkan anggota keluarga dekatnya, menyampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mengangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, dia pulalah orang yang pertama kali bangkit untuk menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memprovokasi anggota keluarga yang lainnya agar mencegah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun kata Abu Talib, lanjut engkau terus wahai Muhammad atas apa yang Allah perintahkan kepadamu. Demi Allah, engkau mendapati aku menjadi pembelamu. Lanjut terus. Tapi hanya satu yang aku tidak bisa, untuk meninggalkan ajaran agama Abdul Muttalib. Itu saja. Adapun engkau dakwah terus. Pembela aku yang berada di hadapanmu. Dan pembelaan itu terus dilakukan oleh Abu Talib. Abu Talib itu senang kepada Islam. atau tahu kebenaran Islam, senang kepada kaum muslimin yang masuk Islam, tapi karena asabiyah, fanatisme, tidak ingin dianggap rendah dengan ia meninggalkan agama Abdul Muttalib, sepanjang hidupnya belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sepanjang hidupnya. Sampai ketika ia sakit yang membawa kepada kematiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk mendakwahinya, ternyata sudah datang duluan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah." Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah yang akan aku jadikan sebagai pembela bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata dua orang teman duduk yang buruk ini, yang sering kita ingatkan di majelis-majelis kita tentang pengaruh teman pergaulan itu memberikan dampak kepada teman bergaulnya, baik ataupun buruknya. Kata dua orang teman duduk yang jelek ini tadi, atarghabu an millati Abdul Muttalib, engkau akan enggan kemudian meninggalkan ajaran agama Abdul Muttalib, ayahnya. Nabi kembali menyatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Ucapkan dua kalimat itu, akan aku jadikan sebagai pembela bagimu di hadapan Allah. Dua orang tersebut mengulangnya lagi. Sampai kemudian Abu Talib menyatakan, huwa, saya Abu Talib, ala millati Abdul Muttalib, berada di atas millah, ajaran agama Abdul Muttalib, mati di atas kekufurannya. Rasulullah sedih luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah wahai Muhammad, hidayatut taufik, kepada orang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Maka syukur kita dengan kesyukuran yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayatul Islam dan hidayatus sunnah. Sebuah hidayah yang tidak Allah berikan kepada semua hamba, tapi Allah karuniakan hanya kepada hamba-hamba khusus dari orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana pamannya Rasulullah, Abu Talib. Lihat bagaimana putra Nabi Nuh, Kana'an, mati kafir bersama kaum musyrikin dalam gulungan ombak yang besar. Lihat bagaimana ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadi pentolan pembuat berhala yang mereka sembah dari selain Allah. Lihat bagaimana istri Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ini menggambarkan kepada kita betapa besarnya nikmat hidayah itu. Fa ma'asyiral muslimina rahimakumullah, la Allahu azza wa jalla dalam ayat yang kita sebutkan tadi, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, ada sebagian orang kalau ditimpa ujian dia berbalik ke belakang menjadi kafir, khasirat dunya wal akhirah, dia celaka dunia, merugi dunia dan di akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka al-munafik la yathbut indal fitan. Orang munafik itu tidak bisa kokoh ketika ada fitnah, ketika ada ujian. Nah, karena di dalam hatinya tidak ada iman yang bisa mengokohkan dia, menguatkan pijakannya. Karena memang yang namanya orang munafik hanya yatadhahar, menampakkan diri saja secara zahir bahwa dia Islam, namun dalam kalbu dia menyembunyikan kekufurannya. Yang ternyata ketika ujian itu muncul, berbagai macam bentuk petaka-petaka itu muncul, akan menyingkap urusannya dan membongkar rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Dan inilah hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan berbagai macam ujian, bencana, dan malapetaka untuk terpisahkan dan terbedakan antara ini dengan yang ini. Antara yang jujur dengan yang dusta, yang iman dengan yang munafik, antara emas murni dengan sekedar imitasi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabithu minat tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha'. Allah tidak akan membiarkan kaum mukminin itu berada pada kondisi yang mereka ada padanya. Tidak. Islam ya Islam begitu saja. Yang penting syahadat, yang penting sholat, sudah selesai, tidak ada apa-apa. Allah tidak akan membiarkan kaum mukminin dalam kondisi yang mereka ada padanya sampai bisa terbedakan mana yang kotor dengan mana yang baik, yang bersih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperlihatkan kepada kalian perkara gaib, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari rasul-rasulnya yang dia kehendaki untuk Allah tunjukkan, Allah beritahu mereka di antara perkara gaib yang Allah rahasiakan bagi kebanyakan orang. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa makna firman Allah, ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih, Allah tidak akan biarkan kaum mukminin itu berada pada kondisi yang mereka ada padanya, yakni min ikhtilatil munafiqina wal kadzabina ma'al mu'minin as-sadiqin. Allah tidak akan membiarkan tercampur orang munafik pendusta bersama kaum mukminin yang jujur. Naam. Kenapa demikian? Kalau tercampur antara munafik yang pendusta dengan mukmin yang jujur, akan menjadikan terjadinya dharar, mudarat yang besar terhadap agama, bahkan dunia kita. Bahkan dunia kita. Hatta yamizal khabithu minat tayyib, hingga akan dibedakan mana yang kotor dengan yang bersih. Dengan apa kemudian akan terbedakan dan terpisahkan? Bil fitan, dengan berbagai macam fitnah, ujian, petaka demi petaka. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, dan Allah tidak menampakkan, memperlihatkan kepada kalian urusan gaib. Yakni kata Syekh, kalian tidak tahu apa yang ada dalam hati-hati mereka. Mereka kelihatannya banyak menampakkan kepada kalian sikap loyalitas. Seakan-akan mereka jujur dalam imannya. Karena kita tidak tahu apa yang ada di sana. Tidak tahu kita. Padahal ternyata dia adalah musuh mutarabbis yang selalu mengintai kita. Selalu berupaya mencari titik lemah kita. Kapan kita lengah, dia akan mengeluarkan bisa dan racunnya. Maka barakallahu fikum, Tatkala manusia tidak tahu apa yang ada di dalam kalbu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya ujian. Fitnah demi fitnah, petaka demi petaka. Naam, untuk menampakkan apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam hati. Al-fitan. Fitnah-fitnah itu jenisnya banyak. Fitnah dalam agama, fitnah dalam harta, fitnah terhadap anak-anak, naam, dan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang banyak bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin. Akan tetapi fitnah, ujian demi ujian, dengan segala macam bentuknya itu kembali kepada dua poros. Yang disebutkan oleh para ulama, fitnatus syubuhat dan fitnatu asyahawat. Fitnah syubuhat dan fitnah asyahawat. Fitnah syubuhat dalam urusan agama, dalam urusan akidah, berbagai macam kerancuan-kerancuan pemikiran, berbagai macam mazhab-mazhab yang menyimpang. Dan fitnatus syahawat dalam urusan akhlak, naam, dalam urusan perut, urusan kemaluan, dan segala macam yang berkaitan dengan syahwat manusia, menginginkan kedudukan, kepemimpinan, dan yang semisal dengan itu. Tetapi yang paling besar dari dua jenis fitnah ini, sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah fitnatus syubuhat. Fitnatu asyubuhat. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Fal fitanu tajri wa taksur fi akhir zaman. Fitnah-fitnah itu, ujian-ujian dan petaka-petaka itu terus berjalan, terus muncul dan akan semakin banyak di akhir zaman. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, malapetaka demi malapetaka, yang datangnya fitnah demi fitnah ini kaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Ketika sudah datang malam, semakin gelap, semakin malam, semakin gulita, semakin pekat. Orang yang hendak berjalan di tengah kegelapan malam sulit untuk mendeteksi, mengenal apa yang ada di sekitarnya. Berjalan kesandung batu, berjalan kembali nabrak pohon, berjalan berikutnya disengat ular dan kalajengking, tidak tahu. Demikian fitnah demi fitnah itu dalam kehidupan kita. Diibaratkan kaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Karena begitu besarnya pengaruh dan efek dari fitnah itu, sampai-sampai ada orang yusbihur rajulu mu'minan, di pagi hari dia masih dalam keadaan mukmin, wa yumsi kafira, ternyata sore hari sudah berubah, berbalik menjadi kafir. Luar biasa. Pagi iman, sore kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang yang di sore hari dia masih mukmin, di pagi hari berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari kenikmatan dunia. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Semoga Allah selamatkan kita dari berbagai macam fitan yang semakin hari terus bermunculan tiada henti dan semakin sulit untuk dideteksi kalau ternyata itu adalah fitnah yang membahayakan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Berkata al-imam al-allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, wa min fitani akhir zaman, termasuk fitnah akhir zaman, ujian dan malapetaka yang muncul di akhir zaman adalah zihabil ilmi wal ulama, perginya ilmu dan para ulama, hilangnya ilmu dan diwafatkannya para ulama. Ini termasuk dari fitnah akhir zaman, termasuk dari petaka akhir zaman yang setiap orang mesti waspada. Dari situasi dan kondisi yang mesti akan menimpa kita. Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril rijal walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama fa idza lam yubqi 'aliman aw yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fa'afasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, tidak mengambil ilmu, mencabut ilmu itu secara langsung dicabut dari dada-dada manusia. Si fulan dalam keadaan pintar, tiba-tiba 2 menit kemudian bloon, otomatis. Alim luar biasa, tiba-tiba berubah, dicabut ilmunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu gambarannya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Sudah sekian banyak ulama kita meninggal, mau tidak mau otomatis ilmu yang ada pada alim ini yang mungkin tidak dimiliki alim yang lain hilang bersama dia, yang menjadi spesialisasi dia dalam bab tersebut. Meninggal al-imamul Albani rahimahullah, spesialisasi beliau dalam bidang ilmu hadis, sulit untuk mencari ganti yang semisalnya yang ada pada beliau rahimahullahu ta'ala. Meninggal al-imam Ibn Baz rahimahullah, al-Syeikh al-Uzaymin rahimahumullahu ta'ala, sulit mencari ganti yang semisalnya. Hilang ilmu yang ada padanya bersama wafatnya para ulama-ulama besar tersebut. Sebagaimana si pengucap tadi yang kita sebutkan ucapan beliau, Al-Syeikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, sudah meninggal bersama dengan ilmu yang ada pada beliau rahimahullah. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril rijal walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Fa idza lam yubqi 'aliman, ketika Allah tidak menyisakan lagi satu orang alim pun, atau dalam riwayat yang lain dengan lafaz lam yabqa 'alimun, sudah tidak tersisa lagi seorang alim, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, maka manusia mengambil, menjadikan para tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang jahil, yang tidak punya ilmu. Akhirnya mereka ditanya, sudah kadung menjadi tokoh, menjadi pemimpin umat, mau tidak mau urusan umat akan merujuk dan dikembalikan kepadanya. Mereka akan mencari solusi dan jalan keluarnya. Tetapi dasarnya memang sudah tidak punya sesuatu. Faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya sesuatu, bagaimana mungkin bisa ngasih orang? Fasu'ilu, maka mereka, ru'asa juhal tadi, para tokoh yang jahil tadi, ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, orang kalau sudah seperti itu, akhirnya dia akan maksa. memaksakan dirinya yang sebenarnya tidak berada pada kapasitas dia. Aftau bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, wadallu wa adallu, mereka ini sesat dan menyesatkan orang lain. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Dalam Sahihul Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyatakan, ala uhadditsukum bihaditsin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhadditsukum bihi ahadun ghairi. Mau aku sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada lagi seorang pun yang akan menyampaikan hadis tersebut kepada kalian selain aku. Kenapa? Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang meninggalnya belakangan-belakangan. Karena umur beliau disebutkan sekitar 120 tahun. Karena doa Rasulullah agar umurnya dipanjangkan, anaknya banyak, hartanya banyak. Semua yang didoakan Nabi terwujud pada beliau radhiyallahu taala anhu. Maka beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya termasuk dari bagian tanda hari kiamat, an yurfa'al ilmu, ilmu diangkat. Dengan cara apa diangkat? Diwafatkannya para ulama. Wa yakthurul jahlu, kejahilan, kebodohan menyebar, banyak menimpa masyarakat. Itu lazim. Kalau ilmu diangkat, ya mesti kebodohan yang ada, tidak mungkin tidak. Wa yakthurul zina, banyak terjadi perzinahan. Yang pertama tadi, sudah terwujud belum? Sudah terjadi. Yang kedua, kejahilan menyebar, sudah terjadi? Terjadi. Banyaknya orang melakukan perzinahan. Wa yaktsuru zina, banyak perzinahan, banyak terjadi? Banyak terjadi. Wa yaktsuru syurbul khamar, banyaknya orang yang minum-minum khamar, mabuk-mabukan. Semua dari tanda-tanda hari kiamat ini, dari tanda-tanda kecilnya sudah terjadi seperti yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Persis. Wa yaqillur rijal wa yaktsurun nisa. Jumlah laki-laki sedikit, populasi wanita semakin banyak. Hatta yakuna li khamsina imra'atin al-qayyimul wahid. Li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sampai nanti puncaknya 50 wanita berbanding 1 laki-laki. Nah. Ini semua bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Maka kita katakan barakallahu fikum bahwa yang namanya kebodohan itu bagian dari petaka akhir zaman. Fitnah tanda hari kiamat yang menimpa kita. Yang tadi kita sebutkan harus diwaspadai. Sehingga apa kira-kira solusi dan jalan keluar dari fitnah yang ada ini, dari ujian dan petaka yang ada ini? Tiada lain, kalau kejahilan menyebar, maka obatnya adalah apa? Menuntut ilmu. Belajar agama kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan sesuatu yang menjadi bagian dari tanda-tanda hari kiamat, itu sifatnya peringatan. Naam. Sifatnya peringatan. Hati-hati. Maka barakallahu fikum, kita berupaya untuk menjadi hamba-hamba yang senang, mau meluangkan waktu kita untuk talabul ilmi, Yang subhanallah, kata para ulama salaf kita dahulu, seandainya anak-anak raja itu tahu tentang kenikmatan yang kita rasakan dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu, niscaya mereka akan memukul punggung-punggung kita dengan pedang-pedang mereka. Ilmu luar biasa, fadilah keutamaannya. Hadis yang insyaallah jamaah sering mendengarnya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah. Dan tentu tidak cukup untuk menerangkan fadilah-fadilah ilmu. Sekarang jam berapa? Bisa kurang berapa menit? 5 menit lagi. Tayyib. Termasuk pula di antara bentuk fitnah akhir zaman adalah fitnatut tafarruq wal ikhtilaf. Fitnah perpecahan, perbedaan pendapat dan perselisihan umat. Apa kata Rasulullah dalam hadis Irbat bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada mereka dengan nasihat yang luar biasa menyentuh, yang menjadikan hati mereka bergetar dan mereka sampai bercucuran air mata. Maka kami katakan, kata sahabat Irbat bin Sariyah, wahai Rasul, seakan-akan nasihatmu hari ini nasihat terakhir dari orang yang hendak pergi meninggalkan kami selama-lamanya, maka berikan kami wasiat. Maka Nabi menyatakan, usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian takwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, meskipun yang memimpin kalian seorang budak Habasyi. Lalu kata Rasulullah, katakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup panjang setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dalam hadis yang lain, Rasulullah telah mengabarkan, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terbagi menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah, subhanallah. Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan paling banyak. Kulluha finnari illa wahidah, semua di neraka kecuali satu, wahia al-jamaah, yaitu al-jamaah. Nah, ditanya oleh sahabat, siapa itu al-jamaah ya Rasul? Man kana mislu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang kondisinya, imannya, akidahnya, manhajnya, ibadahnya seperti aku dan para sahabatku pada hari ini. Kita semua sedang berjuang untuk mengikuti jalan Rasul dan jalan para sahabat. Tidak ada satu patah kata pun dari kita untuk menyatakan, saya ini sudah dijamin sendiri masuk surga. Saya sudah dapat tiket untuk masuk ke dalam surga Allah. Kalian semua masuk neraka. La haula wa la quwata illa billah. Masing-masing kita semua berjuang untuk mengikuti jalan Rasul. Kita ajak saudara-saudara kita, ayo mari. Kita semua berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan fitnah dan petaka akhir zaman ini berupa berbagai macam perselisihan, perbedaan pendapat, Rasulullah tidak berhenti sampai di situ, tapi ada solusi dan jalan keluarnya. Apa itu? alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidina al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Nabi tidak sebatas berhenti menyebutkan sunnah beliau saja. Ternyata di sini berlaku sunnah khulafa'ur rasyidin. Contoh pemahaman dan cara beragama di atas pemahaman dan cara beragamanya as-salafus salih. Yang pentolan mereka adalah khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka. Wa sunnatil khulafa'ar rasyidin. Ini khusus 4 orang. La barakallahu fikum. Yang menyebutkan secara sifatnya umum, konteks umum ya, Nabi tadi menafsirkan tentang al-jama'ah. Man kana mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kondisi dia sama dengan sahabatku, berarti semua sahabat. Kalau mau lebih luas lagi, kepada 3 generasi ketika Rasulullah menyatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia. Inilah generasi yang telah dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita dibimbing untuk memahami agama kita, mengamalkan agama kita, itu disesuaikan dengan pemahaman dan pengamalan generasi salaf. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka generasi tabi'in, muridnya sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka generasi tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Dan Rasulullah berhenti sampai di situ. Maka dalam hadis Irbad bin Sariyah yang kita sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan untuk barakallahu fikum berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Tamassaku biha, pegang kuat sunnah itu. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Gigitan yang ada dalam gigi kita ini, yang paling kuat itu pakai gigi geraham. Itu sebuah ungkapan untuk kita benar-benar kokoh dalam memegang sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kemudian Rasul ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Malapetaka yang muncul tadi berupa perpecahan. Solusi dan jalan keluarnya adalah kembali kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan kemudian Nabi ingatkan dari perkara-perkara baru dalam agama, karena dialah yang akan kembali mencabik-cabik persatuan tersebut. Akan semakin membuka lebar jurang perbedaan di antara kita. Ukhuwah akan terkoyak-koyak karenanya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar. Kalau kita katakan barakallahu fikum, ini adalah petaka akhir zaman, maka Rasul berikan solusinya. Berpegang teguh kepada sunnah. Allah Azza wa Jalla sudah mengabarkan di dalam Al-Quran yang mesti setiap kita harus berhukum kepadanya, merujuk kepadanya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda, berselisih pendapat dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, merujuk ke mana? Al-Quran. Merujuk kepada Rasul, kepada apa? Sunnah-sunnah beliau, hadis beliau. Ini yang akan menyelesaikan perbedaan pendapat di antara kita. Berbagai macam perselisihan yang muncul di tengah-tengah umat sebagai bagian dari sunnatullah yang pasti terjadi. Tapi secara syar'i kita dituntut untuk bersatu dan tidak semakin berupaya melebarkan jurang perpecahan dan perselisihan itu. Dan harus disepakati terlebih dahulu bahwa penyelesaian perbedaan pendapat itu harus merujuk kepada Quran dan Sunnah. Itu yang Allah bimbingkan dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau dikembalikan kepada masing-masing kita, kepada kelompok masing-masing, kata kelompok A, oh mesti harus pendapat saya diterima. Kenapa? Saya organisasi tertua di sini. Sulit kalau begitu. Yang lain menyatakan pendapat kami harus diambil. Kenapa? Kami orang-orang Arab. Wah, tambah sulit lagi kalau begitu. Kalau mengaku orang Arab, orang Madura, orang Aceh, Papua juga memiliki hak yang sama. Kalau kemudian di sana ada 1000 kepala, akan ada 1000 pendapat. Tidak akan pernah selesai. Tapi coba, disepakati bahwa hukum kita adalah yang menjadi hakim yang kita tunduk padanya adalah Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah. Akan selesai nanti itu semua. Ini yang akan menunjukkan kejujuran kita dalam iman kita. Jangan sampai kemudian barakallahu fikum. Ucapan Allah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita benturkan dengan ucapan yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Dikhawatirkan hampir-hampir turun kepada kalian hujan batu dari langit. Murka Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan adabnya ketika aku menyatakan bersabda Rasulullah begini, begini, kalian menyatakan Abu Bakar Umar berkata begini. Padahal Abu Bakar dan Umar tidak pernah sengaja menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sendiri sudah menyatakan, iqtadu billadzina min ba'di Abu Bakar wa Umar, ikuti orang setelahku Abu Bakar dan Umar. Kalau ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita mentahkan, kita bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, bencana dan murka Allah begitu adanya, lalu bagaimana dengan sekedar orang lain yang lebih rendah kedudukannya? Disampaikan hadis ini ya akhi, hadisnya ini sahih dalam Bukhari Muslim. Honda, kebiasaan kampung kami dari dulu sudah begini. Yang lain menyatakan, tidak bisa, organisasi sudah memutuskan begini. Yang lain menyatakan, ya nenek moyang kami dari dulu ya sudah begini. Berarti kita tidak jujur dalam beragama. Berarti kita belum menunaikan perintah Allah dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika muncul bencana dan petaka fitnah akhir zaman ini berupa perbedaan pendapat dan perselisihan untuk dikembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rujuk di hadapan al-haq. Al-haq, kebenaran itu jauh lebih kita cintai daripada kehormatan seorang kiai, seorang ustadz, seorang guru. Al-haq lebih kita cintai dibandingkan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya masing-masing kita waspada dari berbagai macam fitnah-fitnah yang muncul, dan ini hanya sebagiannya yang kita sebutkan. Tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari berbagai macam fitnah. Fitnah itu, dan Allah kokohkan kita di atas agama ini sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi secara khusus dan saudara-saudaraku kaum muslimin di Mataram ini, yang jika ada kelebihan dan kekurangan, kesalahan ucap dan yang semisalnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaallah perjalanan kajian kita selama dimulai dari malam Rabu, insyaallah ini yang terakhir, dan sekaligus besok pagi saya pamit untuk kembali ke Jawa insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan kita berjumpa di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin, dan jazakumullahu khaira. Semoga Allah membalas kalian semuanya dengan kebaikan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.